Taala mempelajari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Bulughul Maram oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita kemarin masuk dalam hadis yang ke-77 tapi enggak sampai selesai. Kita ulangi sebentar jadi untuk menyambung dengan kajian sekarang. Hadis yang kita bahas kemarin adalah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassal Qur'anu Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci. Pembahasan yang telah kita lewati pada pertemuan yang kemarin, pertama status hadis. Hadis ini diperselisihkan panjang oleh para ulama statusnya. Dari pendapat yang rajih, hadis ini adalah hadis yang sahih, minimalnya adalah hadis yang hasan sehingga bisa dipakai untuk sebagai sebuah hujjah. Masalah yang kedua yang telah kita bahas juga adalah tentang makna Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Kenapa kok Rasulullah tidak langsung menyebut mushaf? Karena zaman Rasulullah belum ada mushaf. Mushaf itu pertama kali ada di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Tapi tulisan-tulisan Al-Quran sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tapi terbukukan dalam satu kitab itu, yang terbukukan dalam satu kitab, maka itu baru ada di zaman Utsman. Yang telah kita bahas juga pada pertemuan yang kemarin adalah apa definisi dari mushaf. Mushaf itu adalah yakni kitab yang berisi Al-Quranul Karim, baik Al-Quran sempurna maupun Al-Quran sebagian. Dalam arti cuma yakni kumpulan kitab itu berisi juz 30 to atau 5 juzan atau per juzan begitu. Sempurna 30 juz atau sebagiannya. Jadi apabila jadi sempurna atau sebagiannya. Apabila ada tulisan yang lain selain dari Al-Qur'anul Karim, maka kitab itu tetap dianggap sebagai mushaf jika yang dominan adalah tulisan-tulisan Al-Qur'annya. Apabila yang dominan itu adalah tulisan lain, Al-Qur'an dia dalam kitab itu hanya sedikit, maka itu bukan mushaf, semacam kitab tafsir, kitab fikih, kitab akidah atau apapun. Jadi maka itu bukan mushaf. Meskipun ada tulisan Al-Qur'annya, tapi karena yang dominan adalah yang lainnya. Dari situ maka kita katakan kemarin bahwa HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya itu bukan mushaf. Kenapa? Karena Al-Qur'an yang ada dalam HP itu hanya sebagian kecil dari semua aplikasi yang ada dalam alat komunikasi tersebut. Nah, perhatikan saja ya Allah. Yang telah kita bahas juga pada pertemuan yang kemarin bahwa masuk dalam hukum Al-Qur'an semua yang nempel pada Al-Qur'an. Sampulnya, yakni sampul plastiknya, yang penting kalau dia diletakkan, yang nempel itu ikut terletakkan, apabila diangkat maka ikut terangkat. Tep. Itu yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Yang telah kita bahas pula dalam pertemuan yang kemarin, arti mas. Arti la yamassu, tidak boleh menyentuh. Menyentuh ini maksud di sini adalah menyentuh tanpa pelapis. Menyentuh tanpa penghalang. Jadi tangan itu, tangan langsung menyentuh mushaf Al-Quran Al-Karim. Itu makna la yamassu. Tinggal yang terakhir, yang itu adalah inti permasalahan dalam hadis ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa tahir, kecuali tahir. Tahir itu orang yang suci. Para hadirin azan Allah wa iyakum. Tahir lafaz tahura, taharah dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 4 makna. Yani lafaz tahir dalam istilah syar'i itu ada empat makna. Yang pertama, at-taharah minasyirk, suci dari kekufuran, suci dari kesyirikan. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Taubah ayat 28. Teh. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, arti dari tahir adalah suci dari najis. Muslim yang suci dari najis. Muslim yang suci dari najis. Oleh karena itu kita menamakan benda yang najis itu najis. Maknanya bukan suci. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni bersabda yakni tentang air, beliau mengatakan al-ma' tahur, air itu suci, artinya enggak najis. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kucing, maka beliau mengatakan la innaha laisat binajisin, tidak, kucing itu tidak najis, artinya suci. Jadi makna tahir yang kedua dalam istilah syar'i adalah suci dari hadas. Suci dari hadas. Suci dari najis. Yang pertama tadi suci dari kufur, suci dari syirik. Yang kedua suci dari najis. Orang yang tidak terkena najis di pakaiannya, di badannya, di tempatnya, maka dia dianggap sebagai tahir, sesuatu yang suci. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Ini suci dari hadas besar. Kita mengatakan wanita yang haid itu haid. Wanita yang suci itu tahirah. Wanita yang suci sedang tidak haid. Jadi ya, wanita yang sedang tidak haid. Oleh karena itu, kita katakan ada haid, ada tuhur. Ada haid, ada suci. Jadi makna berarti suci itu lawan kata dari hadas besar. Terakhir, suci itu suci. Tahir itu juga bermakna suci dari hadas kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur." Allah tidak menerima salat seorang tanpa dalam kondisi suci. Maksudnya tanpa dalam kondisi punya wudu, karena dia itu hadas, berarti tidak suci dari hadas kecil. Lah, itu empat makna. Ini empat makna yang digunakan oleh Allah dan Rasulnya untuk memaknai lafaz taharah. Jadi tatkala lafaz taharah, suci, disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada beberapa makna, empat kandungan makna tadi. Dalam istilah usul fikih, lafaz semacam ini namanya lafaz mushtarak. Lafaznya satu, artinya banyak. Lafaznya satu, yakni artinya banyak. Lah, kalau sudah menghadapi lafaz-lafaz yang musytarak itu memang pembahasannya rada rumit. Karena mana ini jadi karepno? Jadi mana ini yang dikarepno? Karena nanti hasilnya jadi berbeda jauh. Kalau kita katakan menggunakan makna yang pertama, la yamassul qur'ana illa tahir, enggak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali tahir, dalam arti suci dari noda syirik, nyuci dari noda kufur, berarti yang penting muslim. Mau dia najis, mau dia barusan pipis, mau dia sedang haid, mau dia sedang junub sekalipun, gak apa-apa. Kan yang terlarang itu apa? Suci dari noda kesyirikan, suci dari noda kekufuran. Berarti dengan pemahaman yang pertama, la yamassul qur'ana illa tahir, artinya adalah tidak boleh menyentuh mushaf kecuali mukmin. Nah, terus orang kafir enggak boleh. Jadi pemahaman para ulama yang memahami ayat hadis ini dengan makna ini, kalau ada Al-Qur'an jangan dibiarkan disentuh oleh orang kafir. Itu makna menurut pendapat yang pertama. Tayyib. Dalam pemahaman yang kedua, apa tadi yang kedua? Anda sebutkan suci dari najis. Berarti orang itu kalau badannya sedang najis, barusan dipipisi anake atau apa, maka enggak boleh nyentuh Al-Qur'an, dibersihkan dulu sehingga dia dalam kondisi suci. Dalam makna yang ketiga, suci dari hadas besar. Berarti orang itu kalau sedang junub, kalau sedang haid, nifas, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Pendapat yang terakhir, dan ini yang paling repot, ini. Konsekuensi dari pendapat yang terakhir, suci dari hadas kecil, berarti tidak boleh menyentuh Al-Quran, mushaf, kecuali sedang punya wudhu. Kalau dia sedang tidak punya wudhu, tidak boleh menyentuh Al-Quranul Karim. Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Oh, kelupaan. Yang kemarin juga telah kita bahas, dibedakan antara hukum baca dengan hukum nyentuh. Yang kita bahas sekarang ini bukan hukum baca, tapi hukum menyentuh Al-Quranul Karim, menyentuh mushaf Al-Quran, bukan hukum membacanya. Lah, ini yang kemudian terjadi polemik berkepanjangan di kalangan para ulama tentang yani makna ini. Kalau sudah menghadapi hadis yang semacam ini, para ikhwah, harus cari pendukung. Sebenarnya sindikarapno dengan hadis ini tuh opo to? Sindikarapno dengan hadis ini itu apa? Toharoh suci yang mana? Ini suci, ini yang mana? Kalau kita bicara mazhab, para hujjah, kalau kita bicara pendapat ulama, mayoritas para ulama membawa makna hadis ini pada pendapat yang terakhir. Apa? Suci dari hadas kecil. Pendapat mayoritas para ulama tidak boleh nyentuh Al-Quran kecuali dia dalam kondisi suci. Maknanya suci dari hadas kecil. Orang itu harus punya wudhu. Orang itu harus punya wudhu. Dalam madhab mayoritas para ulama, dan itu madhab a'immatul arba'ah, jadi empat madhab para ulama, orang itu kalau tapi dia dalam kondisi hadas kecil, maka boleh baca tapi enggak boleh nyentuh. Boleh baca tapi enggak boleh nyentuh. Kemarin gimana baca enggak boleh nyentuh? Ya apalan. Apalan. Terus saiki ono model anyar. Jadi baca enggak nyentuh. Apa? Pakai HP. Ini. Bagaimana kan katakan HP itu bukan mushaf. Jadi ono model zaman para ulama dahulu membaca Al-Qur'annya dari kitab tafsir. Jadi dari kitab tafsir, karena itu bukan mushaf. Itu adalah kitab tafsir. Adapun untuk mushafnya, maka mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh disentuh kecuali orang yang dalam kondisi suci. Dalam mata mayoritas para ulama, mereka yakni beralasan. Pertama, kebiasaan syariat kalau melafadzkan lafadz taharah itu artinya suci dari hadas kecil. Ini suci dari hadas kecil. Kemudian mereka mengatakan membawa hadis ini kepada makna tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang mukmin itu jauh. Karena dalam salah satu riwayat dari riwayat Abdul Razzaq, hadis ini dengan lafaz la yamassul Qur'ana illa ala tuhrin. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali dalam kondisi suci. Berarti ya bukan mukmin artinya. Jadi tidak boleh kecuali dalam kondisi yang suci. Wallahu a'lam bissawab. Perhatikan azani Allahu yani wa iyyakum. Sebagian ahli ilmi membawa hadis ini kepada makna hadas besar. Mereka tidak punya dalil yang paten. Mereka hanya membawa kepada masalah masyaqqah. Masalah berat, dan al masyaqqah tajlib taysir. Agama itu tidak dibangun di atas sesuatu yang memberatkan. Jika ada yang memberatkan, maka hukumnya menjadi meringan. Ini. Kalau orang dalam kondisi tidak suci, kemudian tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim, itu abot. Ini itu berat. Jadi misalkan ini ono seorang mau arepe ngaji tafsir, muni ngaji apa itu arepe dibawa ke masjid, tengah-tengah bawa ngunuku terus ngentut. Muni. Ngentut. Sekarang tatkala dibawa terus ngentut, itu konsekuensi dari madzhab jumhur. Ini harus langsung dilepas. Ditaruh mana? Taruh tas. Taruh tas. Kalau enggak bawa tas, maka tangannya harus dikasih pelindung. Ini atau langsung pakai kaos tangan. Ya ini wedok, ini lanang. Masuk kaos tanganan. Jadi memberatkan. Dan sesuatu yang memberatkan itu enggak ada dalam syariat. Sehingga sebagian ulama mengatakan, tatkala ini berat, maka tatkala dibawa kepada makna hadas kecil itu berat, maka hukumnya diturunkan menjadi hadas besar. Dan kalau hadas besar kan ringan. Hadas besar wong lanang kan junub. Nek hadas besar wong wedok junub karo haid. Nyene haid karo haid dan kondisi haid itu kan memang sak bulan sekali, itu pun enggak lama. Nyene enggak lama apalagi nifas. Rong tahun pisan sing lancar. Sing kelancaran. Rong tahun pisan itu kelancaran. Jadi yo rong tahun pisan kan lahiran sekali. Jadi setahun dua tahun lahirun kan itu kan kelancaran kaya aku. Jadi semacam itu. Dan secara pribadi kalau ditilik dari dalil para ikhwah sekalian, kalau ditilik dari dalil dan dari istidlal pemahaman bahasa dan pemahaman syar'i, pendapat jumhur sulit untuk ditolak. Kenapa? Pertama kebiasaan syariat membawa makna toharah itu pada makna suci dari hadas kecil. Suci dari hadas kecil. Tatkala kita mengatakan sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur, Allah tidak menerima salat bagi orang yang enggak suci. Suci apa ini? Suci dari hadas kecil. Ini suci dari hadas kecil. Yang kedua, riwayat yang tadi saya sebutkan. Jadi karena hadis itu kan kalau kita bicara ilmu pendalilan, itu kan hadis itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Riwayat itu artinya apa? Riwayat ini maknanya apa? Dalam satu riwayat ada riwayat yang sangat tegas bahwasanya arti tuhur di situ bukan mukmin. Rasulullah SAW bersabda, la tamas al-Qur'an illa wa anta tahir. Jadi kamu itu jangan menyentuh Quran kecuali kalau kamu dalam kondisi suci. Berarti ya suci, bukan mukmin, suci. Yang ketiga, praktek dari para sahabat banyak yang membawa makna hadis ini kepada makna suci dari hadis kecil. Dalam salah satu riwayat, Barifatan azani Allah wa iyyakum, Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, anaknya Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia mengatakan, suatu hari aku megang mushaf di depan bapakku Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas itu kan seorang sahabat besar, sahabat mulia. Fahkakaktu, saya itu merasa gatal di daerah kemaluanku. Jadi maka akhirnya mushaf itu tak taruh, kemudian aku garuk-garuk. Ini ya, garuk-garuk. Pada waktu mau ngambil lagi, bapakku ngomong, nak, tadi kamu itu tersentuh kemaluan kamu ya. Ini ya. Oke. Kalau kamu nyentuh kemaluan kamu, itu dulu baru pegang mushaf. Jadi karena dalam mazhab Sa'ad, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, dan itu pembahasan yang telah kita bahas kemarin. Jadi wudu dulu baru pegang mushaf. Berarti dalam mazhab pemahaman Sa'ad bin Waqqas, orang maknanya adalah hadas apa? Kecil. Maknanya jadi adalah jadi hadas kecil. Dan itu mazhab sebagian ahli ilmi dari kalangan para sahabat, dan itu adalah mazhab mayoritas para yakni para ulama. Itu dari sisi pemahaman. Jadi ini sisi pemahaman. Tapi berhubungan dengan Allah wa iyyakum, kenapa ana harus cenderung untuk mengatakan bahwasanya itu dibawa kepada hadas besar? Saya katakan tadi pada kaidah masyaqqah, berat. Kenapa harus dikatakan itu? Mushaf di zaman para sahabat dan di zaman para ulama itu cuarang sekali. Mushaf di zaman Utsman bin Affan itu saandunya meononam. Saandunya yo meononam. Satu adanya di Mekah, satu adanya di Madinah, satu di Yaman, satu di Syam, satu di Irak kalau enggak salah. Umay ada 6. Kenapa? Kaum muslimin di zaman itu enggak mengandalkan Quran, enggak mengandalkan mushaf. Mereka kalau baca itu mengandalkan hafalan. Bahkan di zaman itu orang yang baca Quran pakai Al-Qur'annya itu tercelah. Ya kok. Lah wong Quran kok enggak hafal. Sampai zaman sekarang kalau kita ketemu orang-orang, ana pernah di depan salah satu masyayikh. Itu jadi ada saya bawa mushaf itu ya. Terus jatuh, saya ambil. Kemudian, Ahmad, apa itu? Mushaful Quran ya, Syekh. hatta al-Qur'an la tahfidhu. Sampai Quran enggak, aku enggak hafal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku nunduk. Kan beliau sedang bahas, Ahmad, antum hafal Sahih Bukhari? Hafal belum lama rom? Enggak. Terus anak berdiri, Quran itu jatuh. Anak megang mushaf, tatalakan lagi. Apa itu mushaful Quran? Ya Ahmad, sampai Quran kamu itu enggak hafal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam mohon mereka kamu enggak hafal Quran itu aneh gitu loh. Ini aneh. Aneh. Itu sampai sekarang. Jadi itu tuh sampai sekarang di negeri para ulama, di negeri Singkit, itu anak lulus SD enggak hafal Quran, itu wong tuane malu. Di negeri sana teko. Jadi anak-anak SD koyo kita ngono, anak SD enggak iso maca ngono. Ini orang tuanya itu malu. Ini kalau di negeri Saudi yo enggak, anak lulus SMP, lulus SMA terus anak itu enggak hafal Quran, di daerah-daerah santri itu orang tuanya malu. Ini makanya jadi mereka mendengar, jadi orang-orang kayak kami yang ngajar riyadhus shalihin, yang ngajar ini, yang ngajar gitu terus, jadi ketahuan bahwa mushaf itu delokno innalillah. Jadi lah penting itu, jadi mushaf di zaman itu tuh jarang orang utama kamu mushaf. Jadi tapi tatkala saiki mushaf itu jadi kumurama ada sing apal Quran itu jarang di Indonesia toh. Jadi kan kuali, kondisinya kan kuali, sing apal Quran itu jarang. Orang itu rata-rata enggak baca Quran kecuali megang. Maka dalam kondisi itu untuk diwajibkan itu sangat berat. Dan tatkala kondisi memberatkan, inilah yang menjadikan hukum menurun. Al-masyaqqah apa? Tajlibu taysir. Sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan yakni kemudahan. Wallahu yakni alam yakni bisawab. Yakni wallahu alam bisawab. Nah. Para fitan azanillahu yakni wa iyakum. Jadi ini pemahaman dari hadis yang ada di hadapan kita. Jadi ana ulang. Jadi ana ulang para fitan azan. Jadi dibedakan antara hukum baca dan hukum nyentuh. Hukum baca dan hukum nyentuh. Kalau hukum baca, para ulama sepakat orang mukmin yang hadas kecil itu boleh baca Al-Qur'an. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Apa dalilnya? Hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim, tatkala Rasulullah SAW bangun tidur setelah baca alhamdulillahilladzi ahyana sampai akhir itu, kemudian beliau membaca yakni akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh, sampai terakhir. Yakni orang bangun tidur romak itu kan hadas, menunjukkan bolehnya membaca itu yakni pada waktu hadas, dan itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang kedua, hadas besar yang junub. Membaca Quran bagi orang yang hadas besar yang dari junub itu hampir terjadi ijma. Bahkan sebagian ulama mengatakan, para ulama sepakat tidak ada khilaf. Ada khilaf tapi syadz. Nyeleneh, dan khilafnya nyeleneh itu tidak dianggap oleh sebagian para ulama. Itu enggak boleh membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kenapa? Dalam hadis Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamna'uhu minal Qur'an ghairu janabah." Rasulullah itu enggak pernah tertahan, terhalang untuk baca Quran kecuali kondisi junub. Yang ketiga, dan itu yang terjadi perselisihan panjang di kalangan para ulama, hadas besar tapi enggak junub. Apa itu? Haid dan nifas. Hadas besar tapi enggak junub kan haid dan nifas. Laki-laki itu enggak punya hadas besar kecuali junub. Jadi, sedangkan wanita ada hadas besar tapi enggak junub, yaitu haid dan nifas. Itu yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah boleh membaca ataukah yani ataukah tidak. Pendapat yang zahir bagi saya, wallahu alam, dan itu pendapat Hanabilah dan sebagian para ulama yang lainnya, yani boleh membaca tanpa menyentuh. Yani boleh membaca gitu ya. Adapun menyentuh, maka pembahasannya yang tadi kita bahas. Oleh karena itu, para hadirin azanillahu yani wa iyyakum, para hadirin azanillahu wa iyyakum, bagaimana praktek menurut pendapat para ulama orang yang hadas kecil kepingin baca Quran dan enggak hafal. Ini. Dalam praktek mazhab Syafi'iyah dan mazhab jumhur. Ini, kalau orang itu hadas kecil kepengin baca Quran terus enggak hafal. Zaman itu orang HP, antum mau pakai HP saat ngono. Zaman itu orang HP. Zaman itu kita bahas zaman dulu. Yang ada khilafnya ini kan zaman dulu. Lah, itu belum ada HP. Bagaimana praktek mereka? keras ke mereka dua. Tangannya dipakai kaos tangan. Kemudian tatkala dia megang mushaf, itu dalam kondisi tangan tidak menyentuh Al-Qur'an. Yang kedua, mushafnya dipegang. Begini, terus bukanya pakai pakai kayu. Pakai kayu, dia ono kayu. Ini di gini kan. Nih, iki kayu nih ya. Prakteknya mereka. Atau dibuka begitu dibaca, kalau mau buka pakai kain. Ini dibuka sementara. Itu praktek para ulama dulu. Ini praktek di zaman dahulu bagi para ulama yang mengatakan enggak boleh menyentuh tapi boleh membaca. Jadi enggak boleh menyentuh tapi boleh membaca. Wallahu alam. Ini bisawab. Ini dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Anda paparkan ini. Ini karena khilaf ini ada dan kuat di negeri kita. Ini tapi jarang diperhatikan karena memang berat. Ini karena memang berat. Jadi mazhab Syafi'iyah itu sangat tegas, menyentuh mushaf itu harus suci dari hadas kecil. Tapi Anda lihat ini jarang para kiai yang menekankan itu karena abot. Mau dipraktekkan itu berat. Jadi dan sesuatu yang berat itu sulit untuk dijalankan. Wallahu a'lam. Maka mazhab yang lebih Anda pegang dalam masalah ini adalah untuk hadas kecil, maka semoga tidak mengapa, tapi yang terlarang adalah hadas apa? Besar. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Beliau itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, muallaqahu al-Bukhari, dan diriwayatkan secara muallaq oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari. Hanya yang dalam Sahih Muslim itu musnad, sedangkan yang dalam Sahih Bukhari itu muallaq. Apa itu musnad? Musnad itu rawinya bersambung. Kalau dalam ilmu riwayat, muallaq itu rawinya putus. Jadi Imam Bukhari itu hidup di tahun 200-an. Rasulullah SAW meninggal dunia di tahun 11. Sulaiman di tahun 11. Beliau meninggal dunia di tahun 11. Imam Bukhari rahimahullah hidup di tahun 200-an. Ya. Beliau tidak mungkin mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat zaman itu belum ada rekaman. Belum ada MP3, belum ada ini YouTube, belum ada apa. Bagaimana Imam Bukhari tahu sabdanya Rasulullah? Dari guru. Biasanya antara Rasulullah, antara Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 4 sampai 5 orang. Jadi antara 4 sampai 5 orang. Imam Bukhari di sini, Rasulullah di sini. Jadi menceritakan kepadaku, berkata sahabat, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya begitu. Jadi riwayat dalam sahih Bukhari. Tapi kemudian Imam Bukhari itu langsung jadi ini sama ini dibuang. Pengkal. Ini dipenggal, dibuang. Langsung beliau mengatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang dalam istilah ilmu riwayat namanya hadis muallaq. Hadis yang digantungkan. Kenapa? Perawi-perawinya ra ono. Perawi-perawinya yani enggak ada. Dan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari yang pasti sahih itu hadis yang musnad. Adapun hadis yang muallaq enggak pasti sahih. Bagaimana? Tuh, enggak usah dibahas. Ini nunggu cari bahas hadis lain. Jadi kita hanya bahas itu. Jadi, itu jadi kenapa oleh karena itu Imam Ibnu Hajar, kenapa kok Muslim baru Bukhari? Jadi jangan tanya, kenapa kok Muslim biasanya kan Bukhari baru Muslim. Kalau digandengkan para ahli sekalian, Bukhari musnad, Muslim musnad itu kuatan Bukhari. Tapi kalau yang di Muslim musnad, yang di Bukhari muallaq itu kuatan Muslim. Makanya beliau mendahulukan rawahu Muslim muallaqahu al-Bukhari. Jadi Imam Muslim meriwayatkan secara musnad dan Imam Bukhari meriwayatkan secara muallaq. Baik. Lepas dari masalah itu, yang penting hadis ini sahih riwayat Muslim. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir di semua kondisi. Lahir dari hadis ini berarti mau hadas kecil, mau hadas besar, mau junub, mau kena najis, beliau itu tidak terhalangi untuk berzikir. Dan itu bedanya antara zikir dengan baca Quran. Baca Quran itu zikir khusus, ada hukum khusus. Nek zikir itu menyebut keagungan Allah tapi enggak baca Al-Quran. Itu yang boleh dilakukan kondisi apapun, sampai pun najis, sampai pun dia terkena najis, sampai pun dia dalam kondisi hadas besar. Gimana kabarnya kalau hadas besar? Ya orang kumpuli istrinya, terus selesai kumpul istrinya gitu, terus ngulangi nih, nambah. Boleh enggak dia doa awal mau kumpul sama istrinya lagi? Kan doanya zikir, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan wa rajakna. Jadi kan apal mboten? Ngene. Kapal bahaya lho. Engko aneh tadi ya. Ngene. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan wa rajakna. Apa hukumnya? Lalu dia sendiri sekarang junub berzikir, boleh enggak ada masalah? Ini boleh, ini enggak ada masalah. Jenengan kumpul istri, kemudian dalam kondisi junub, kemudian pingin minum, capek, pingin minum, mau minum, bismillah, boleh apa enggak? Boleh, karena yang dia lakukan sekarang itu bukan baca Quran, tapi zikir, berzikir. Begitu juga dengan wanitanya sedang haid, wanita sedang nifas. Jadi wanita mau sedang haid, mau makan, mau minum, baca basmalah, selesai baca, selesai makan, alhamdulillah, boleh, boleh. Jadi enggak ada masalah. Apalagi hadas kecil. Orang dalam kondisi najis, di PPC, karo anake ngompol gitu ya. Dia sekarang terkena najis. Tatkala itu kemudian dia nyanyi mengatakan, "Nah, ngompol, astagfirullah." Boleh enggak baca astagfirullah saat itu? Boleh, enggak ada masalah. Kenapa? Itu zikir, bukan apa? Bukan apa? Bukan baca Al-Quran. Jadi bukan membaca Al-Quran. Kenapa? Baca Quran itu ada hukum khusus. Dikecualikan dari masalah ini, para ikhwatan azani Allah wa iyyakum, berzikir itu enggak boleh dalam beberapa kondisi. Berzikir itu enggak boleh dalam beberapa kondisi. Yang pertama, jika zikir itu Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu zikir yang paling agung. Zikir yang paling agung. Kenapa? Zikir itu pahalanya per zikir. Ini baca Quran itu pahalanya per huruf. Jadi ini jenengan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, itu pahalanya 4 kali 10, 40 kan, itu 4 zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, itu kan 4 zikir. 4 zikir ini per zikir satu kebaikan, per satu kebaikan 10 pahala. Tapi kalau jenengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, alhamdulillah, tatkala dibaca sebagai Al-Quran, itu hitungannya alif lam ha mim dal, lam lam ha, 8. Ini 8 kebaikan, 80 pahala. Itu jauh terpaut perbedaan antara zikir yang itu zikir dan zikir yang itu baca Al-Quran. Karena itu hukum membaca Al-Quran itu mempunyai zikir khusus, mempunyai zikir khusus, mempunyai hukum khusus yang tidak boleh dibaca kalau orang itu dalam kondisi junub. Yang kedua, tatkala seseorang itu di kamar mandi, di WC. Jadi di WC. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yani pada waktu beliau masuk ke dalam WC, yani itu di cincinnya itu ada tulisan Muhammad Rasulullah, maka dilepas, dia dari di luar kemudian baru masuk. Tidak layak di tempat-tempat yang itu tempatnya setan, kotor, najis, tempat-tempat yang di situ kemudian dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam enggak boleh baca Quran. Yani apalagi baca Quran. Yani jangan yani berzikir. Lah terus Ustaz, ini arepe masuk WC, ngono ku dikirine mana? Di luar. Keluar dari WC, dikirine mana? Di luar. Jadi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'ith, itu di luar pintu sebelum masuk. Selesai pipis, kemudian yani kamar mandi, selesai kemudian keluar. Yani baca hufronaka itu di mana? Di luar, bukan di dalam. Di luar dan bukan di dalam. Apalagi kalau baca Quran, karena itu para ikhwah, dering HP, jangan pakai ayat Al-Quran. kecuali jenengan pastikan HP itu enggak pernah masuk WC. Itu yang pertama. Yang kedua, atau antum pastikan tidak ada yang nelpon antum tatkala antum di WC. Ini. Ini. Enggak ada yang nelpon antum saat antum di WC. Ya, jenengan di WC itu enggak boleh nelpon. Piye carane? Ini. Karena tatkala yani itu dering dan itu ayat Al-Qur'an dan ada di WC, maka itu kondisi terlarang. Jadi untuk membaca apa? Kan si mojo gak aku, si mojo kan HP. Lah kan sampai yang singkawani WC, sampai semuanya. Dering normal-normal aja lah. Suaranya jangkrik, suaranya opong, normal-normal aja, nggak usah sih neko-neko. Nah, Allahumma sholli ala Sallallahu alaihi wasallam ini yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan. Itu yang akan datang. Bismillah subhanahu wa taala pada bab yang lainnya, bab keluar darah, mimisan kalau bahasa kita. Dahirih subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallama baraka nabiyil Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Para fitan asaniyallahu wa iyyakum. Ada beberapa pertanyaan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Pertama, bagaimana Ustaz cara supaya hati selalu tenang? Cara hati selalu tenang mendekat kepada pemilik hati. Hati itu satu-satunya di antara anggota badan kita yang tidak bisa kita kendalikan. Tangan, kaki, lisan itu bisa dikendalikan oleh diri kita. Tapi hati itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna al-quluba baina asba'aini min asabi'ir rahman, inna quluba bani adam," hati manusia itu di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Yukallibuha kaifa yasha, Allah membolak-balikkan hati bagaimanapun Allah kehendaki. Oleh karena itu kita dapati diri kita senang gitu, nanti tiba-tiba benci, sekarang enggak senang, nanti tiba-tiba senang. Itu menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa mengendalikan hati. Oleh karena itu sesuatu yang sifatnya itu berkaitan dengan hati tidak masuk dalam jangkauan syariat. Yani adil kepada istri, bagi yang punya istri beda bersatu itu wajib. Tapi adil yang tidak berkaitan dengan hati, adil nafkah, adil tempat tinggal, adil pergaulan, tapi adil rasa cinta gak bisa. Karena hati itu tidak bisa untuk dibohongi. Bahwasanya dia kadang-kadang cinta kepada satu, tidak terlalu cinta kepada yang lainnya. Jangankan kita, Rasulullah SAW gak mampu adil kepada semua istrinya berkaitan dengan rasa cinta. Nabi Yusuf, Nabi Yaakub alaihissalam adil urusan zahir kepada yakni anak-anaknya, tapi dalam masalah cinta beliau lebih cenderung mencintai Yusuf alaihissalatu wassalam. Lah, karena memang hati itu dalam kendali Allah Subhanahu yakni wa taala, maka kalau ingin merasakan ketenangan hati, kembalikan yakni kembalilah kepada pemegang hati, pengendali hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah bahwasanya dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan menjadi tenang. Dan itu sebenarnya kuncinya. Orang itu kalau dia mempunyai ikatan batin dengan Allah yang kuat, semakin kuat, maka dia akan semakin anteng di dalam menghadapi kehidupan. Kenapa? Kondisi senang dia enggak terbawa arus senangnya, karena dia tahu dia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kondisi susah dia enggak akan terlalu larut, karena dia tahu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak segalanya dan obsesi hidup menentukan akan itu semua. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan tenang. Orang yang tidak merasakan ketenangan dalam hati menunjukkan ikatan batin dia dengan Allah itu lemah. Ikatan batin dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Wallahu a'lam. Batas ikhtilat kita di kantor dengan karyawan perempuan seperti apa, Ustaz? Jika kita satu kantor dengan perempuan, bagaimana hukumnya kita sebagai laki-laki menanggapi kondisi tersebut? Pertama, ini masalah yang di zaman kita sekarang ini mata'umu bihil balwa, sesuatu yang kondang dan sulit dihindari. Sulit untuk dihindari. Anda katakan para hawitan azani Allah wa yakum, sesuatu yang mampu untuk kita hindari, hindarilah. Menyekolahkan anak, milih tempat kerja, gitu ya. Kalau mampu untuk dihindari, hindarilah. Kalau tidak mampu untuk dihindari, maka minimalisasi. minimalisasi. Minimalisasi dalam artian, yakni tempatnya dipisah. Sini satu ruangan misalkan ya. Kalau bisa dua ruangan yang berbeda. Kalau nggak bisa maka mentok-mentok nggak bisa, maka satu ruangan itu dipisah. Wedok bagian kono, lanang bagian gini. Gitu ya. Nggak bisa juga, yakni maka minimalnya jangan yakni pencilaan selawung Jawa. Jangan guyonan. Guyonan kalau sing lanang ngono, karo sing wedok. Ngene. Yani kalau itu insya Allah bisa dihindari. Biar mereka itu, biar saudara-saudara kita sama sesama teman-teman kantor sadar bahwasanya kita itu beda muamalah antara kaum laki-laki dengan kaum yakni kaum perempuan. Apalagi kalau sampai khalwat menyendiri dalam yakni satu ruangan. Tapi kalau memang benar-benar enggak bisa dihindari, mau apalagi? Barakallahu anasani Allahu wa yakum. Kita itu di negeri yang sulit untuk menghindari satu namanya ikhtilat ini. Yani termasuk kami. Yani kalau di mana? Ini di pasar. Ini sekolah ngono iso, gampang. Tapi kalau di pasar mau apalagi? Enggak ke pasar juga enggak bisa. Ini enggak pasti istri yang disuruh ke pasar akeh wong lanang. Anak yang ke pasar akeh wong wedok. Jadi enggak bisa, sulit. Jadi kita di negeri semacam ini, maka dalam kondisi semacam itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Nah. Apakah ucapan jazakumullahu khaira itu lebih sunnah daripada jazakallahu khaira? Padahal menggunakan dhamir anta, atau apakah hal tersebut hanya keutamaan adab atau urf? Pertama, para ikhwah fillah jazakumullahu ayyakum. Mewajibkan menggunakan istilah syar, istilah Arab, ana enggak terlalu serak. Dalam arti istilah-istilah itu kembalinya itu kepada urf. Yani kalau kita itu punya istilah yang sopan, enggak usah kemudian dirubah dengan menggunakan istilah Arab. Meskipun kalau dirubah boleh-boleh aja. Jadi gambarnya ya, ikhwan. Manggil teman dengan jenengan, sampean, sama dengan antum itu padha wae. Yani antum, karo samtum, karo jenengan, karo sampean gitu. Bahkan khitab ana kepada guru kami Sat Aun gak pernah ana sama dengan lafadz antum. Ini dengan guru-guru kami yang sepuh itu, ini hampir gak pernah ana menggunakan ini lafadz itu. Kenapa? Agar pertama difahami bahwasanya istilah bagi ana sama-sama orang Jawa manggil dengan jenengan itu lebih sopan. Ini lebih sopan. Ini ya. Intinya itu kan menyopankan. Ini istilah itu sopan. Kalau di negeri Arab sendiri, karo wong tua, karo wong enom, karo pembesar, karo pengecil, semuanya anta. Semuanya itu anta. Lihat Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala bicara sama Rasulullah, kan enggak antum, wala anta ya Rasulullah. Kan itu bahasa hadisnya itu. Yani tidak ada seorang pun di surga karena amalnya kecuali Allah kasih rahmat dia. Wala anta ya Rasulullah. Jadi kan sendiri pripun ya Rasulullah. Itu kan bahasa terjemahan kita, tapi bahasa Arabnya kan anta. Yani bukan antum, anta. Karena itu kembalinya kepada adat. Itu kembalinya kepada adat. Pokoknya kalau bicara dianggap sopan. Sopannya karo teman sejawat bagaimana? Sopannya sama anak kecil bagaimana? Sopannya sama orang tua bagaimana? Sopannya sama orang sudah sepuh sekali bagaimana? Standar itu standar urf, standar kesopanan. Lafadznya terserah, tapi sudah kadung jadi urfnya antara teman-teman ngaji pakai antum ya manut-manut ora apa-apa. Enggak diingkari, tapi enggak harus semacam itu. Tidak harus yakni semacam itu. Ini sampai sebagian antara teman-teman itu pernah nurunkan hadis banyak gitu. Ini tentang tidak disyariatkannya antum, mana ketawa cuman. Ini karena hadis-hadis Rasulullah jadi panggil anta sama teman-temannya, sama sahabat dan macam-macam. Iya, karena kembalinya kepada urf yang berlaku di ini tengah, ini di tengah masyarakat. Baik. Para hadirin azanillahu wa yakum. Jadi kalau yang di hadapan kita itu berbuat baik, kita mengatakan jazakumullahu khair, atau kita mengatakan jazakallahu khair, itu sama. Ini karena apa? Karena sama-sama khitab. Ini sama-sama khitab kepada ini orang yang ada di hadapan kita. Yang ada masalah itu sebenarnya bukan antara kum dan ka, tapi penggunaan jazakumullahu khaira itu lebih baik dibandingkan jazakumullahu khairan katsira. Kenapa? Meskipun kelihatannya pakai katsira itu luwe api, tapi aslinya luwe elek. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Dengan jazakumullahu khairan katsiran. Allah membalas kamu dengan kebaikan yang banyak. Itu masih bagus yang pertama. Kenapa? Karena kita itu sedang mengucapkan bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab, yang jazakumullahu khairan itu nakirah. Nakirah fi siyaqil itsbat kalau dalam istilah nahwu. Jadi sebelumnya itu kalimat mutsbat. Dan an-nakirah fi siyaqil itsbat itu lil itlaq. Jadi nakirah kalau dalam lafadz mutsbat itu artinya mutlak, mutlak itu umum. Semoga Allah membalas kamu dengan yakni kebaikan. Kebaikan apa ini? Kebaikan segalanya. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang langgeng, kebaikan yang apa? Yakni apa? Merata, kebaikan yang apa? Pokoknya semua kebaikan. Enggak banyak toh. Banyak, langgeng, merata, dunia akhirat, lahir batin, sembarang lah gitu ya. Dan itu lebih utama dibandingkan dengan ada lafadz khaira. Ini khair itu banyak, belum tentu langgeng. Ini banyak belum tentu katsira. Lafadz katsira, lafadz katsira itu banyak belum tentu langgeng. Banyak belum tentu begini. Ini karena tatkala Rasulullah mengambil satu lafadz, itu jangan ditambah-tambahi, itu lafadz yang terbaik. Karena Rasulullah bicara pakai wahyu, sedangkan kita pakai perasaan. Itu pakai perasaan. Itu yang ada pembahasannya di kalangan ahli ilmu. Tapi antara kum dan ka tidak ada masalah. Insyaallah subhanahu wa taala. Bagaimana cara merapatkan saf yang benar? Kadang merasa tidak nyaman ketika saf terlalu rapat atau rapat yang tidak seimbang antara kiri dan kanan. Makmum di kiri kakinya melebar, sedangkan makmum di kanan kakinya menyempit. Jadi guling ngono ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya agak panjang. Ringkasnya, jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi itu enggak pernah menunjukkan bagaimana caranya merapatkan saf. Beliau hanya mengatakan saffakum luruskan, tarasu rapatkan, gitu ya. Jadi luruskan, rapatkan, imbangkan. Tapi para sahabat sebagai orang Arab asli, mereka paham dengan tepat makna lafaz luruskan, rapatkan. Sehingga kata Abu Sa'id, faro'aitu ahadana, kami lihat, kami mempraktekkan pesannya Rasulullah itu. Kami melihat Rasulullah tatkala pesan begitu itu, kita praktekkannya adalah yulziku ba'du nyani ahaduna nyani ka'bu ahadina bi ka'bi sahibihi, nyani mata kakinya ketemu dengan mata kaki saudaranya, bundaknya ketemu dengan bundak saudaranya. Yang jadi masalah sekarang adalah apa makna ini, mana lafad hadis ini. Karena dalam hadis itu ada tiga yang nempel, pundak, mata kaki, sama lutut. Sebagian riwayat hadis itu dengan lafad wa yulziku rukabatana birukbati nyani sahibihi, lutut dengan lutut. Ini pundak iso, ini lutut kura iso. Ini lutut pengen nempel bicara ini, berdiri ini. Ini mata kaki itu bisa ditempelkan, tapi abot, berat. Karena kan mata kaki itu di dalam, coba antum perhatikan. Kalau orang begini, mata kaki itu kan pakai apa ya? Loh, kan dijajarkan itu begini. Mata kakinya itu letaknya itu agak ke dalam. Sehingga kalau mau ditempelkan mata ingin duduk itu harus ini. Dan itu masya Allah nih macam amanya tasalun yo lumayan. Dia mau hilangin. Mana tadi? Ini. Pemenin mau yasin ngono surat subuh. Yo kemeng lah. Makanya wallahu'alam bissawab, pendapat yang paling nampak bagi anda dalam masalah itu, pundak dan mata kaki itu standar lurus. Jadi untuk meluruskan itu jadikan standar, itu bukan ujung jari, bukan jari depan itu. Jadikan standar lurus itu pundak, lurus dengan pundak, mata kaki lurus dengan mata kaki. Dan dengan begitu nanti badannya itu lurus, meskipun depannya itu gak lurus. Apa itu jari dengan jari itu enggak lurus. Kalau mata kakinya lurus itu badannya akan lurus. Adapun apakah nempelkan apa tidak, itu terjadi perselisihan panjang di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan nempel, pundak sama yang bisa nempel, pundak sama mata kaki, dan itu pendapatnya Syekhul Albani rahimahullah. Sebagian para ulama mengatakan nempel pertama untuk memastikan lurus. Pertama saat awal takbiratul ihram itu sawu wa qum itu pundak ditempelkan, mata kaki ditempelkan untuk memastikan lurus. Setelah itu usga, dan itu mazhabnya Syaikh Utsaimin. Ini sebagian ulama mengatakan ket awal enggak usah nempel, yang penting memastikan rapat dan lurus. memastikan rapat dan lulusan. Itu mazhab sebagian para ulama. Syekh Kantani memperjuangkan mazhab ini, Syekh Bakar Abu Zaid, dalam kitabnya La Jadida Fi Ahkamis Shalah. Ini yang nama bagian Allah al-Misawab. Ini yang penting rapat, ngerti ya? Dan standar rapat itu pundak. Standar rapat itu pundak, karena pundak itu enggak bisa dilebarkan, enggak bisa diluruskan. Enggak bisa dilebarkan, enggak bisa disempitkan. Adapun kaki ikut, ikut pundak. Kalau kemudian kita menghadapi teman-teman yang tidak memahami masalah ini, yakni ada orang yakni itu kakinya melebar. Ini pundaknya melonggar. Ini. Yang satunya kakinya sangat menyempit. Maka pokoknya pundak kita rapat. Kalau pundak kita rapat, secara otomatis soft itu ini rapat. Soft itu rapat. Sehingga tidak terjadi yang digambarkan di sini. Satu kaki ini menyempit jadi kita yang dawa no. Satu kaki ini melebar jadi kita yang begitu sehingga miring, ngono ya. Ya, biarkan aja, ini biarkan aja daripada susah. Karena ibadah agama kita itu tidak ada yang takalluf, tidak ada yang memberatkan diri. Standar segala sesuatunya standar. Saya mau bertanya tentang kewajiban zakat bagi seorang yang mendapatkan warisan. Bila mana si penerima warisan adalah orang yang tidak bisa mengelola harta warisan tersebut karena orang tersebut cacat, keterbelakangan mental atau cacat fisik atau sakit, jadi hidupnya tergantung sama orang lain. Atau jika si penerima harta warisan tersebut adalah orang yang berpenghasilan pas-pasan, bagaimana hukumnya kewajiban zakat? Harta waris itu dalam istilah fikih itu adalah malul mustafad. Harta yang dia dapatkan bukan dari hasil kerja, hadiah, warisan, pemenih, semacam itulah. Jadi itu namanya mal al-mustafad. Dan al-mal al-mustafad itu ada dua. Ada kemungkinan harta itu, ada harta semisal yang sudah dia miliki. Harta yang kedua, harta itu tidak ada harta semisal yang dia miliki oleh warisan baik, padahal dia enggak punya baik, misalkan itu ya. Jadi ada punya yang diwaris, dapat warisan apa. Kalau enggak sama, maka harta itu dianggap harta baru dan mengikuti kaidah zakat baru. Dimulai diambil sekarang satu nisab, zakatnya kapan? Tahun depan jika masih ada. Satu nisab. Tapi jika ada harta yang sepadan, harta-harta yang sepadan, maka harta yang sepadan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, harta sepadan sebelumnya sudah sampai satu nisab ataukah belum? Jika belum, maka berarti sekarang satu nisab dan zakatnya tahun depan. Jika sudah, maksudnya sebelumnya sudah ada satu nisab, yang terbaik adalah lebur dengan harta yang sudah sampai satu nisab ini tersebut. Dilihat dari konteks pertanyaan ini, berarti orang itu belum mempunyai harta satu nisab. Kalau begitu, harta itu dipegang dan dizakati tahun depan jika masih ada satu nisab. Bagaimana kalau kemudian dia itu enggak bisa kerja? Jadi enggak bisa kerja kan sugih, wong harta satu nisab. Jadi harta satu nisab kan berarti yang punya. Kalau harta itu para ikhwan dimiliki kan sekitar 50-an juta toh, satu nisab itu 50 juta dipegang sampai tahun depan sih itu 50 juta, berarti sugi. Nemangane piye? Ini bagaimana ini dia itu? Terakhir, salah satu waktu mustajab doa adalah penghujung Jumat. Nah, waktunya jam berapa Ustaz? Penghujung. Zaman Rasulullah belum ada jam. Ini. Zaman Rasulullah SAW belum ada jam. Rasulullah SAW mengatakan penghujung. Ini namanya penghujung itu di waktu-waktu terakhir, matahari menjelang tenggelam. Jam berapa? Wallahu a'lam. Antum kan bisa memahami istilah matahari sudah menjelang tenggelam. Di waktu-waktu terakhir sekitar ya, kalau bisa digambarkan sekitar setengah jaman, maksimalnya satu jam sebelum matahari tenggelam. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Kalau kita mengatakan waktu hari Jumat yang mustajab itu adalah di ujung Jumat, dan itu mendapat yang rajin insyaallah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa taala yang kita pelajari. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barakan bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.